Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adana Allah wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menyadari bahwa kita semua ada di muka bumi ini, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk bertaqarrub, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pengetahuan kita terhadap agama ini, begitu pula pengamalannya, merupakan suatu hal yang sangat harus dan sangat penting, terlebih di saat-saat sekarang ini yang mana penuh dengan ujian, cobaan dan fitnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan akan datangnya suatu zaman, suatu keadaan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal ketika terjadi fitnah-fitnah, ujian-ujian, yang mana gambaran fitnah tersebut digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, namun pada sore harinya dia telah menjadi kafir, atau sore hari dia beriman, namun pada pagi harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari harga dunia ini. Ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberitakan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, jalan keluar bagi kita untuk menghadapi hari-hari tersebut. Beliau mengatakan di awal hadis tadi, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Ketika seorang muslim ingin terhindar dari ujian atau ingin selamat dari ujian-ujian tersebut, maka bersegeralah dia untuk beramal kapanpun dan dimanapun. Ketika dia bisa dan memiliki waktu luang, maka bersegeralah dan jangan ditunda-tunda untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, merupakan amalan yang sangat penting dan sangat mulia, terkhusus pada zaman yang penuh dengan fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, kita semua sadar bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita akan dicatat oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua di akhirat kelak pasti akan mendapati apa yang telah kita amalkan dan apa yang telah kita ucapkan. Dan pada saat hari perhitungan tersebut, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang pernah kita amalkan ketika kita berada di dunia ini. Maka sungguh sangat bersedihlah dan sangat khawatirlah orang-orang yang ketika itu dia mendapati bahwa telah banyak tercatat dari kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan, sementara dia belum pernah sadar, belum pernah bertaubat dari kejelekan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari yaitu yaumul hisab, yaumal mahsyar, setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dia lakukan, baik dari kebaikan ataupun dari kejelekan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berangan-angan, dia berkeinginan dan berharap, andai kata antara dia dengan hari perhitungan tersebut ada masa yang jauh, ada jarak yang jauh, sehingga dia bisa beristirahat, sehingga dia bisa terhindar dari hari perhitungan tersebut. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan diletakkanlah Alkitab, catatan dari segala perbuatan setiap hamba Allah. Dan engkau melihat ketika itu orang-orang yang melakukan dosa takut dan khawatir terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut, sehingga dia berkeluh kesah dengan mengatakan, ya wailatana, celaka bagi kami, ada apa dengan catatan amalan ini, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan dia mendapati apa yang telah dia amalkan terpampang di dalam kitab tersebut. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar bahwa di hadapan kita ada sakratul maut. Kita semua sadar bahwa kita semua akan digiring di atas pundak-pundak saudara kita menuju tempat peristirahatan kita terakhir kalinya di dunia. Namun, sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan dan harus sering dipertanyakan, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kematian tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya untuk bersiap di dalam menghadapi saat-saat yang luar biasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian untuk berzikir dari Allah. Janganlah melalaikan kalian, harta-harta kalian, dan putra-putra kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, tertipu dan lalai sehingga dia melupakan zikir kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut, sebelum datang al-maut kepada salah seorang di antara kalian, sehingga ketika al-maut tersebut telah datang, dia mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, semoga engkau menunda walaupun hanya sejenak, laula akhartani ila ajalin qarib, walaupun hanya sesaat. Akan tetapi ibadallah, ma'asyiral muslimin, itu hanyalah sebuah angan-angan dan harapan yang tidak akan pernah terkabulkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat lain, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan, sampai telah datang al-maut kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, rabbirji'un, kembalikan saya, la'alli a'malu shalihan, semoga saya bisa beramal saleh, fima tarak, dari apa-apa yang telah saya tinggalkan atau saya lupakan. Kalla innaha kalimatun, sekali-kali tidak, itu hanyalah sebuah kalimat atau ucapan yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di belakang mereka ada hari barzakh, hari di mana dia akan dikumpulkan setelah dia meninggal, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sudah semestinya setiap orang memanfaatkan untuk beramal soleh ketika dia mendapati kesempatan dan kemampuan untuk dia melakukan amal soleh tersebut, sebelum datang hari yang mana dia tidak sanggup lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga hanya yang tersisa hanyalah penyesalan-penyesalan. Sebelum datang suatu hari yang mana kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang pernah kita amalkan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan betapa dahsyatnya sakratul maut, betapa dahsyatnya hari kematian. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa bima kuntum takdzibun. Betapa mengerikannya sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim berada di dalam tekanan-tekanan al-maut, yang mana para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka, basitu aydihim, dan membentak mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian, al-yawma tujzauna adzabal hun, sungguh hari ini engkau akan merasakan adzabal hun, azab yang menghinakan, akibat dari engkau mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan akibat dari kedustaan yang pernah engkau lakukan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua dituntut untuk sadar. Kita semua dituntut untuk selalu mengingat akan hari-hari tersebut. Itu adalah suatu hari yang pasti. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya, kita semua pasti akan digiring ke kuburan-kuburan kita. Dan setelah sampai di kuburan tersebut, Semua sanak keluarga kita, sahabat-sahabat kita akan meninggalkan kita. Tidak ada yang menemani kita di alam tersebut kecuali hanya perbuatan, amalan yang pernah kita lakukan. Andai kata dia adalah orang-orang yang banyak melakukan kejelekan, maka akan datang seseorang yang buruk rupanya dengan membawa aroma yang sangat busuk, dan dia bertanya, siapakah gerangan engkau, betapa buruk rupamu, betapa busuk aromamu, sungguh engkau akan membawa kejelekan. Kemudian sang buruk rupa tadi mengatakan, saya adalah amalanmu. dan inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Adapun orang yang melakukan kebaikan, maka yang akan datang kepadanya adalah seseorang yang sangat rupawan dengan membawa aroma yang sangat harum. Dan dia bertanya kepada orang tersebut, siapakah engkau? Betapa baiknya engkau, sungguh pasti engkau akan membawa kebaikan. Kemudian dia menjawab, saya adalah amalan kebaikanmu yang telah engkau kerjakan ketika engkau berada di dunia ketika itu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencoba untuk membandingkan antara dunia dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sebuah perbandingan yang sangat jauh. Surga Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak bisa dibandingkan. Surga Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak bisa ditandingi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat sebuah cemeti di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha badudah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Andai kata dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menyamai, sebanding, andai kata dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak akan memberikan minum kepada seorang yang kafir. Namun ternyata dunia ini lebih hina bagi Allah dari sayap seekor nyamuk, sehingga mereka pun mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, maka dari itu sungguh dunia tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Segala yang ada di dunia ini dari kebaikan, segala yang ada di dunia ini dari kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, itu mesti diselingi dengan kesusahan dan upaya untuk meraihnya. Kesehatan yang kita rasakan mesti diselingi dengan rasa sakit. Beda dengan kehidupan di jannah Allah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berada di dalam kenikmatan. Mereka selalu sehat, tidak pernah sakit. Kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya tidak pernah terputus dan tidak pernah terselingi dengan rasa susah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalakum antasihu fala taskimu abadan. Sungguh kalian akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit di dalamnya. Wa innalakum antahyu fala tamutu abadan. Kalian akan selalu hidup, tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashabbu fala tahramu abadan. Sungguh kalian di sana akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Dan kalian akan selalu mendapatkan kesenangan, dan kalian tidak akan pernah bosan selama-lamanya dari kesenangan yang Allah berikan kepada kalian di surga kelak. Demikianlah perbedaan yang sangat jauh antara surga dengan kehidupan di dunia ini. Namun pada kenyataannya kita lihat masih banyak dan sangat banyak orang-orang yang lebih mengutamakan dunia ini daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersemangat mencari dunia meskipun melalaikan dan bahkan mengorbankan akhirat. Dalam keadaan sadar dia telah berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sadar dia mengambil harta dan menzalimi saudaranya, wal'iyadzu billah. Semua itu karena kekhawatiran dari kemiskinan. Dia merasa bahwasannya kemiskinan tersebut akan menghinakan dia. Barakallahu fikum. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga olehnya. Ibadallah, kalau kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya, beliau adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Begitu pula para sahabatnya, pernah diriwayatkan bahwa dalam beberapa hari tungku dapur rumah beliau tidak pernah menyala karena tidak adanya yang dimasak ketika itu. Dan pernah diriwayatkan suatu hari datang seorang tamu kepada beliau dan beliau bertanya kepada istri beliau, apakah ada yang bisa kita suguhkan untuk tamu kita? Ma indana illa ma. Para istri beliau menjawab, kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air putih. Di antara para sahabat Nabi, mereka tidak memiliki pakaian kecuali apa yang melekat di dalam apa yang melekat dengan tubuhnya. Namun ibadallah, sedikit pun mereka tidak lalai akan akhirat, sedikit pun mereka tidak lalai akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di tangan mereka lah umat Islam berada di puncak kejayaannya. Dua negeri adidaya ketika itu tunduk dan takut di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ibadallah, sungguh telah banyak nasihat dan wasiat yang telah tersampaikan kepada kita. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang mendengar kemudian taat akan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia beranjak menjauh dari kita dan akhirat selalu mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak, baik itu akhirat ataupun dunia. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian putra-putra akhirat yang selalu mementingkan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi putra-putra dunia yang mana dia menganggap bahwa kehidupan dia hanyalah di dunia ini tanpa ada akhirat. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadun wa ghadan hisabun wala amal. Ketahuilah, sesungguhnya hari ini di dunia ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hari perhitungan. Dan akhirat adalah tempat kita meraih dari hasil yang kita amalkan dan tidak ada kesempatan untuk beramal ketika itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin menyebutkan sebuah sajak yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, dia menceraikan dunia ini dan khawatir dari fitnah-fitnah yang ada padanya. Nazaru fiha falamma alimu. Dia melihat kepada dunia ini dan dia menilai bahwa dunia ini bukanlah tempat bagi orang yang hidup, bukanlah tempat yang sesungguhnya. Ja'aluha lujjatan, sehingga dunia ini dijadikan oleh dia ibarat sebuah samudra yang luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha subfuna, dan dia menjadikan amal soleh sebagai bahtera untuk melewati samudra tersebut. Ibadallah, demikianlah yang harus kita pikir dan harus menjadi pandangan kita antara dunia dengan kehidupan akhirat yang akan menanti kita dan selalu mendekati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karab kibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa antara aku dengan dunia ini? Tidaklah aku berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara yang menempuh perjalanan, kemudian dia beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mementingkan kehidupan akhirat dan mengumpulkan kita semua di surganya yang mulia. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.